Sepertinya biasa saja, tapi ku mulai curiga. Rasa hati berbeda. Melihat tatap matanya, aku jadi salah tingkah. Tak tahu entah mengapa, aku jadi jatuh cinta. Semua karena kamu.